hujan cile ibarat banyu mili wis tekan segoro. Coba jadi aku kuat po hatimu, mesti kau sambat ora kuat, aku wes ora pengen.